tapi bukan tapi gak jadi istrinya atau suaminya. Jadi selama 5 tahun kalian dapat pahala karena menjaga pacar orang lain. Iya, no sekeri. Salah tiga. Oh iya, terima kasih. Yo. Ayo, lagu terakhir dari kita. Terima kasih buat semuanya. Yo. Sampai jumpa, Kader. Terima kasih. Suaranya Kader. Hatiku rasa meloro, nyawang kowe rapi doang dia. Nangis kakek aloku, remuk. Terima kasih kepada Ken.